Ada satu riwayat dari Ibnu Maradul Anhuma, beliau menceritakan qadimat rafaqatun natujar, ada sejumlah rombongan pedagang yang tiba di kota Madinah. Fanazalu al-musalla, lalu mereka itu istirahat singgah di musalla, di tanah lapang tempat sholat Id. Maka Umar kemudian berkata kepada Abdurrahman bin Auf, halaka antah husahum al-laylata minas saraq. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, apakah engkau mau kita jaga rombongan pedagang ini sehingga tidak ada kasus pencurian. Maka ada pedagang tentu bawa barang dagangan tiba ke kota Madinah, maka disediakan fasilitas oleh Umar untuk bermalam di musalla, di tanah lapang salat Id. Dan ada fasilitas keamanan dari khalifah, dari Umar. Dan Umar ngajak Abdurrahman bin Auf, yuk kita ronda. Nah, ayo kita ronda jaga mereka para pedagang. Fabata, maka akhirnya yang jaga malam itu Abdurrahman bin Auf dan khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya, mereka ronda dan mereka isi rondanya dengan kegiatan sholat. Wa yusalliyani ma kataballahu lahuma. Mereka isi dengan kegiatan sholat sebanyak-banyaknya. Ya, ini bedanya ronda zaman dulu sama ronda zaman sekarang. Ya, ya, rondanya Umar diisi sholat. Ya, rondanya orang sekarang diisi gaple. Ya, diisi main gaple. Kalau enggak nonton TV. Maka Umar saat itu mendengar suara tangisan anak kecil. Akhirnya Umar pergi menuju ke sumber suara. Lalu Umar berkata kepada ibunya, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Ahsini ila sabiki, berbuat baiklah kepada bayimu. Kemudian Umar balik lagi ke tempatnya. Kemudian dengar lagi tangisnya. Kemudian balik lagi ke ibunya. Lalu dia berkata kepada ibunya, mungkin lewat dari luar rumah mungkin, sehingga ibunya tidak tahu siapa yang datang dan memberikan nasihat. Maka Umar berkata kepada ibunya semisal itu. Kemudian Umar kembali ke tempatnya. Namun tatkala di akhir malam, kembali Umar mendengar tangisan bayi. Maka Umar datang ibunya dan mengatakan, celaka engkau, ini la araki umma sawin. Sungguh menurut pandanganku, kamu ini ibu yang jahat. Masa bayimu nangis semalam manda? Tidak diam-diam. Mali, kenapa aku ara ibnaki, aku lihat anakmu, bayimu, layakiru, tidak mau diam sejak semalaman ini. Maka ibunya mengatakan, tadi wallah alam mungkin komunikasinya antara dalam rumah dan di luar rumah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, sungguh engkau telah menggangguku sejak malam ini. Bolak-balik engkau memberikan nasihat, engkau telah menggangguku sejak semalam ini. Kemudian sang ibu mengatakan, aku paksa bayiku ini untuk sape, tersape, namun dia tidak mau. Maka Umar mengatakan, walima, kenapa engkau paksa bayimu untuk disape sebelum saatnya? Maka ibunya mengatakan, di anna Umar la yafridu ila lil futum. Kamu Umar enggak mau ngasih gaji untuk bayi kecuali yang sudah tersape. Wakamlah, kata Umar, berapa umur bayimu itu? Sang ibu mengatakan, kada wa kada syahran, baru sekian bulan. Maka Umar mengatakan, celaka engkau, la tu'ajilihi, jangan engkau tergesa-gesa buat bayimu tersape. Ya, akhirnya singkat cerita, fasallal fajra, dan Umar dan sholat subuh tentu jadi imam. wala yastabinu annasu qira'atahu. Namun para makmum tidak bisa mendengar bacaan Al-Qur'annya Umar min ghalabatil buka, karena dia nangis dengan sesungguhan. Falamma sallama, dia menangisi kasus bayi tadi. Falamma sallama, maka tatkala setelah selesai salam, Umar mengatakan, ya bu'san li Umar, sungguh celaka Umar. Kam qatala min auladil muslimin, betapa banyak bayi yang mati gara-gara Umar. Gara-gara betapa banyak bayi mati gara-gara Umar, karena dipaksa oleh orang tuanya untuk tersape. Dan itu gara-gara Umar, karena aturannya tidak ada gaji untuk bayi kecuali setelah tersape. Tuma amara munadin munadian fanada, maka Umar kemudian nyuruh seseorang untuk menyampaikan pengumuman ke penduduk Madinah. Isi pengumumannya, ala la tu'jilu sibyanakum anil fitam. Ingatlah, janganlah kalian segerakan bayi-bayimu untuk tersape. Fa inna nafradu likulli maulidin fil Islam. Maka sekarang ada peraturan baru, peraturan khalifah yang baru, kami akan gaji semua bayi yang bapak ibunya muslim. Wa kataba bidzalika ilal afaq, dan peraturan ini pun bukan hanya berlaku untuk Madinah, dan berlaku untuk segala penjuru negeri Islam. Beliau kirimkan surat kepada para gubernur, isinya inna nafradu likulli mauludin fil Islam. Kita memberikan jatah gaji untuk setiap bayi yang bapak ibunya adalah muslim. Riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqatul Kubra, Abdul Razzaq dalam Musnad dan lainnya. Riwayat yang lain dari Sa'id Ibnu Musayyib rahimallah, beliau mengatakan, anak Umar radhiyallahu anhu kana yafridu li sabi idza stahalla. Pasti Umar radhiyallahu anhu menetapkan aturan memberikan gaji untuk setiap bayi manakala dia lahir dan lahir dalam keadaan hidup. Yang ditandakan dengan istahalla, dengan berteriak dan menangis. Dari Bisr bin diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kemudian dari Bisr bin Ghalib, beliau bertanya pada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, tasa'ala Abdullah bin Zubair bertanya kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tentang bayi. Maka kata Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi, idza stahalla wajaba 'ata'uhu wa rizquhu. Jika bayi itu lahir dalam keadaan hidup, istahalla, sehingga dia berteriak dan menangis, wajaba ata'uhu, maka wajib baginya untuk mendapatkan ata'. Ini kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib menggajinya. Warisku, dan ini kewajiban bapaknya. Dan wajib atas bapaknya untuk menafkahinya. Dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah di Al-Musannaf. Dan yang ada angka tentang besaran pemberian itu kisah di masa Utsman bin Affan. Dari Muhammad bin Hilal al-Madini, beliau mengatakan, ayahku bercerita kepadaku dari nenekku, anna bahasanya nenek, si nenek kana tadkhulu ala Utsman bin Affan. Bahasanya nenekku itu adalah seorang perempuan yang sering ke tempatnya Utsman. Fafaqadaha yauman, maka pada satu hari Utsman kehilangan sang nenek. Ada yang biasa datang, kenapa enggak terlihat? Maka Utsman berkata kepada istrinya, mali la ara fulana, kenapa aku enggak lihat hari ini atau beberapa hari ini fulana? Maka istrinya mengatakan, ya amiral mu'minin wulidat al-laylata hulaman, atau waladat al-laylata hulaman. Imrul Mukminin, semalam si perempuan yang biasa ke rumah itu melahirkan anak laki-laki. Fakolat, maka nenekku Uthman, nenekku bercerita, fa'arsala ilayya. Maka Uthman kemudian ngirimkan untukku gaji untuk bayi yang lahir. Berapa besarannya? Bikhamsina dirhaman, 50 dirham ditambah satu seperangkat baju bayi. Kemakal dikirimlah untuk uang sebesar itu plus seperangkat baju bayi. Sambil Umar Utsman mengatakan melalui utusannya, hadza ata'u ibnika, ini gaji bayimu, wa hadhi kiswatuhu, ini pokok dan macam-macam juga tanggungan kami. Yang oleh Utsman, fa idza marat bi sanatan rafa'nahu ila mi'ah. Nanti kalau bayi tersebut umurnya sudah setahun, nanti gajinya naik. Nanti gajinya naik, kemarin 50 tadi 50 dirham, nanti kalau sudah umur setahun uang jajan, uang saku dan sebagainya dari pemerintah untuk si bayi 100 dirham per bulan. Dikatakan oleh Abu Ubaid di kitabnya Al-Anwa, demikian juga Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Jadi di masa Utsman, apa atau gaji untuk bayi itu kalau 0 sampai 1 tahun atau 0 sampai 11 bulan, nah itu 50 dirham. Kalau sudah 1 tahun 100 dirham. Ya, kemudian kita kembali ke buku. Terakhir kita akan baca catatan kaki. Catatan kaki yang kedua tentang bahwasanya Umar adalah yang pertama kali dipanggil disebut Amirul Mukminin. Awal man atlaqa dzalika ala Umar, yang pertama kali menggunakan panggilan tersebut untuk Umar adalah Labid bin Rabi'ah serta Adi bin Hatim At-Ta'i. Ketika keduanya sampai di Irak untuk mengkabarkan, untuk memberikan kabar kepada Umar radhiyallahu anhu tentang kondisi Irak dan penduduk Irak. Haitsu qala, keduanya berkata kepada Amr ibn al-As, izinkanlah kami untuk bisa bertemu dengan Amirul Mukminin. Maka Amr ibn al-As mengatakan, anda berdua wallahi asabtuma ismahu, kalian memberikan gelaran yang tepat. Dia Amir dan kita adalah orang-orang yang beriman. Fajar al-kitab minda likal yaum. Maka sejak hari itu pelajar al-kitab telah biasa surat menyurat dengan menyebut Umar dengan Amirul Mukminin. Riwayat ini dihadkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Adz-Dzahabi mengatakan sahih. Kemudian Umar adalah yang menyatukan orang-orang dalam sholat tarawih sehingga tidak sholat tarawih sendiri-sendiri. Catatan lagi, terdapat hadis yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat memimpin para sahabat sholat tarawih berjamaah. Namun Nabi tidak merutinkannya, khasyata karena khawatir sholat tarawih akan diwajibkan pada para sahabat karena masa hidup Nabi adalah masa turunnya wahyu dan penetapan hukum. Tatkala hilang illatu tasyri', illah kenapa Nabi tidak rutin dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah status hukum sholat tarawih kepada hukum asalnya yang tidak wajib. Dan kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa Abu Bakar, demikian juga awal khilafah Umar, yusallunaha auza'an mutafarriqin. Auza'an maknanya sama dengan mutafarriqin. Mereka salat dengan bercerai-berai. Maka sama-sama di masjid, teman ada yang di sana berjamaah, ada yang sini berjamaah, ada yang salat sendirian. Kemudian jamaah Umar, kemudian Umar menyatukan mereka dengan satu imam. Fidzalika dalam perbuatan Umar ini, Umar tidaklah membuat bid'ah dalam agama, karena apa yang dilakukan oleh Umar lahu aslun fi syara', memiliki landasan syariat. Kemudian mati syahidnya Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang bernama Murrah bin Su'bah, dia adalah gubernur Kufah. Li Umar, karena diangkat oleh Umar gubernur Kufah dengan SK dari Umar. Fakataba Mughirah menulis surat meminta izin bituhuli gulamin lahu, dengan tibanya satu budak laki-laki milik Mughirah namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Fayrus Al-Majusi, nama aslinya Fayrus. Wadzakara Al-Mughirah dan Mughirah menyebutkan dalam suratnya bahasanya budak ini dia akan tiba di Madinah dan dia memiliki sejumlah pekerjaan yang manfaat untuk banyak orang. Karena dia adalah seorang yang pandai besi, nakos tukang ukir kayu, najar dan tukang kayu buat kusen-kusen. Ini Abu Lu'lu' Al-Majusi ini punya banyak keahlian yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk Madinah. Maka minta tolong diizinkan untuk bisa masuk ke Madinah. Ya, mungkin Allah alam kerja di rumahnya Al-Mughirah bin Su'bah yang di Madinah. Meskipun Mughirah bin Su'bah sendiri gubernur Kufah. Fa'adhinallahu Umar, maka Umar pun dan mengizinkannya. Waqad daraba 'alaihi al-Mughirah, dan Mughirah membebani jatah setoran. Budak ini dipekerjakan, maka dia punya kewajiban setor kepada tuannya 100 dirham setiap bulannya. Maka pada satu hari Abu Lu'lu'ah ini bertemu dengan Umar di salah satu jalan kota Madinah. Fasyaka ilaihi, maka Abu Lu'lu'ah mengadu kepada Umar tentang besarnya setoran yang wajib dia bayarkan. Maka Umar mengatakan, makhluk juga dikatir, setoranmu itu tidak banyak. Fijam bima ta'mal, dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang kau lakukan. Fansar fasakhitan, maka pergilah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam keadaan marah. Dan ini awal kebencian dia dengan Umar. Kemudian Umar berjumpa dengan Abu Lu'lu'ah ini untuk kali yang kedua. Fasa'alahu, karena dia ini tukang, punya banyak keterampilan, tukang besi dan sebagainya. Maka Umar bertanya kepada Abu Lu'lu'ah tentang roha. Roha itu mesin penggiling gandum. Ini mesin klasik ini untuk giling gandum. Yuridu ayasna'aha, yang Umar itu punya rencana, punya keinginan untuk membuatnya. Tathanu, yang dia itu dia ingin membuat model satu mesin penggiling gandum yang bisa menumbuk, menggiling, birih dengan angin. Kalau asalnya dia penggiling gandum ini dengan budak atau dengan keledai. Itu dengan budak dan keledai ini Allah alam mungkin dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diputarkan oleh angin. Maka Abu Lu'lu'ah menjawab pertanyaan Umar abisan dengan muka cemberut. Waqal, sambil dia mengatakan, la asna'anna laka roha yatahadasu annasu biha, aku akan buatkan untukmu roha yang akan jadi pembicaraan banyak orang. Ini kalimat ancaman. Rohanya maknanya lain, bukan roha yang ditanyakan oleh Umar. Kalimat ancaman. Fa'akbala Umar ala man ma'ahu, maka Umar kemudian menghadapkan wajahnya ke bersama orang-orang yang bersamanya. Faqal, Umar mengatakan, tawa'adani al-ghulamu, kuda ini mengancam. Wa ba'da ayyamin, dan setelah beberapa hari sejak kejadian itu, istamala Abu Lu'lu'ah khanjaran. Abu Lu'lu'ah menyembunyikan satu pisau besar. Yang dua punya dua mata pisau. Nasabuhu wasatuhu, pegangannya tengah. Nasab di sini maknanya pegangan. Pegangan pisaunya posisinya di tengah dua mata tadi. Posisinya di tengah-tengahnya. Fakam mana dia sembunyikan. Ini pisau tersebut di Umar. Untuk dipakai membunuh Umar. Dia mengambil posisi di zawiyatin zawayal masjid. Dia mengambil posisi di salah satu pojok masjid. Dia berdiri di sana. Fil ghalas, di kegelapan. Dia nunggu Umar masuk masjid. Kata kharaja Umar. Hingga keluarlah Umar. Yuqidu an-nas li salati, membangunkan orang-orang untuk salat subuh. Singkat cerita, lama taqaddama ilaiha, tatkala Umar melangkah maju ke mihrab, lah bahasa bebasnya, taqaddama ilaiha, melangkahkan kakinya maju ke mihrab untuk memimpin salat berjamaah. Wa kabbara, sebentar saja dia takbir, takbiratul ihram. Begitu Umar takbiratul ihram, tu'anahu iddata tu'anat. Ka'abulullah ini menusukkan pisau yang telah dia siapkan tadi ke badan Umar beberapa kali tusukan. Ya, tusukannya diarahkan fi khasiratihi, di pinggangnya Umar. Setelah dia nusuk Umar, dia menoleh ke arah saf, kemudian dia tusukkan ke kanan dan ke kiri. Dia serang. Banyak sahabat. Nah, ya, dia serang ke kanan dan ke kiri dirinya. Sampai dia mencederai atau 13 orang. 7 di antaranya mati seketika. Walam ya tawakaf, dan dia tidak berhenti dari aksinya sampai ada orang yang melemparkan burnus padanya. Ya, untuk menghentikan aksinya, ada orang yang burnus itu jubah, namun yang bersambung dengan bersambung ada untuk tutup kepalanya. Maka ada yang mungkin ngelimparkan itu dalam rangka untuk ngikat dari belakang, atau ya enggak tahu secara detailnya, pokoknya pakai itu. Falamma ra'a Abu Lu'lu'ah annahu maqtulun, maka tatkala Abu Lu'lu'ah itu menyadari kalau dia itu bakalnya mati. Karena bunuh sedikit sekian banyak orang, enggak mungkin hukumannya kecuali mati. Nahara nafsahu, dia bunuh diri. Dibunuh diri. Adapun Umar, maka beliau menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk maju melanjutkan sholat bersama orang-orang. Maka Abdurrahman pun mengerjakan sholat subuh ketika itu, yang umumnya sholat subuh itu lama, khafifah. Sholatnya dibuat cepat. Dan kebiasaan sejak zaman Nabi sholat subuh lama dan panjang. Namun karena ada peristiwa gawat semacam ini, ya cepat saja. Kemudian Umar pun digotong ke rumahnya. Dan lukanya Umar yanzib, menguras habis darah. Dan saat sampai di rumah, Umar meminta pada Ibn Abbas untuk melihat siapa yang menusuknya. Setelah Ibn Abbas menggambarkan kalau yang menusuknya adalah orang Majusi, Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati ala yadi rajulin yad'il Islam. Segala puji milik Allah zat yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Kemudian didatangkan kepada Umar Nabi ya, sejenis bahasa kita sekarang jus. Umar meminumnya, namun itu keluar dari perutnya. Itu berarti apa? Lambungnya robek. Lambungnya robek. Keluar, minum, itu langsung keluar. Ya, akhirnya. Yang dimaksud dengan nabid di sini adalah tamarat sejumlah korma yang nubidat. Fima'in nubidat mananya nuki'at yang direndamkan ke air. Orang dulu biasa membuatnya listi'idha bilma supaya air itu enak karena ada manis-manisnya karena kena rendaman kurma. Jadi yang dimaksud nabid di sini bukan nabid dalam pengertian khamar, karena nabid terkadang makna lain untuk nabid adalah khamar. Kemudian Umar berwasiat kepada anaknya Abdullah untuk melunasi semua utang jadi tanggungannya. Kemudian Umar mengutus Abdullah untuk minta izin pada Aisyah agar boleh dimakamkan bersama ya, dua kawannya yaitu Nabi dan Abu Bakar. Aisyah pun mengizinkannya. Akhirnya wafatlah beliau radhiyallahu anhu karena dampak dari lukanya. Setelah beliau berwasiat pasien khilafah itu diserahkan pada ahli syura yang mereka adalah orang-orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan Rasul ridha kepada semua mereka. Dan wafatnya Umar ini sebelum akhir bulan Dzulhijjah bi arba'i layalin, 4 malam sebelum bulan Dzulhijjah berakhir. Ini cara ngitung tanggal semacam ini satu hal yang banyak jika kita baca buku-buku sejarah. 4 hari sebelum bulan Dzulhijjah berakhir. Ya tanggal berapa enggak tahu pastinya. Karena enggak tahu 29 atau 30 ketika itu kan. Ya berarti 26 atau 25. Tahun 23 Hijriah. Setelah bertahta sebagai khalifah, berkuasa sebagai penguasa selama 10 tahun 6 bulan. Dan beliau meninggal dunia sama dengan umur Abu Bakar, meninggal dunia sama dengan umur Nabi, meninggal dunia yaitu 63 tahun radallahu anhu wa ardahu. Kemudian kita masuk ke fasal yang ketiga, Utsman bin Affan radallahu anhu. Nasab kunyahnya dan gelarnya. Dia adalah Utsman bin Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syam ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Gilab. Maka nasabnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek keduanya yang bernama Abdul Manaf. Ibunya Utsman namanya Arwa, Arwa binti Qariz, dan ibunya Arwa ibunya Arwa berarti siapa? Istrinya, istrinya Qariz, wa ummu Arwa, dan ibunya Arwa yaitu istrinya Qariz namanya adalah Al-Baydha. Al-Baydha binti Abdul Muttalib. Sehingga ini sama dengan ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bibinya Rasul. Jadi bibinya Rasul punya anak perempuan. Ya, anak perempuan ini namanya Arwa dan dia ibunya Utsman. Maka statusnya dengan Nabi ya, kalau ini Al-Baydha ini bibi, anaknya Arwa sepupu, anaknya sepupu, ponakan. Jadi Utsman itu statusnya keponakan Nabi. Keponakan Nabi dari jalur ibunya Utsman. Punyanya Abu Umar atau Abu Abdillah dan Abu Abdillah dan Abu Layla. Diberi gelaran Dhu Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua anak gadis, dua anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak dalam satu waktu, namun maksudnya adalah bergantian. Yang pertama adalah nikah dengan Ruqayyah. Yang Ruqayyah ini wafat saat perang Badar, sehingga Utsman itu tidak ikut perang Badar karena merawat Ruqayyah. Meskipun pada akhirnya Ruqayyah ternyata wafat. Kemudian setelah itu Nabi nikah dengan Ummu Kulthum, yang ini juga wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kelahirannya Utsman lahir di Taif 6 tahun setelah tahun gajah, sehingga berarti 47 tahun sebelum hijrah. Ini bertepatan dengan tahun 577 Masehi. Tentang gambaran fisik Utsman, beliau adalah mutawasitut tul. Tinggi badannya itu sedangkan, tidak tinggi, tidak jangkung, namun juga bukan pendek. Beliau berwajah ganteng, namun di wajahnya terdapat nukatat, titik-titik hitam menjadari karena bekas cacar air. Sakit cacar, bekas hitam-hitam di wajahnya. Raqiqul basyarah, kulit badan beliau itu lembut. Kemudian tulang rahangnya besar atau jenggotnya besar. Asmar, kulitnya itu cenderung sawo matang. Kasira sa'ril jism seperti Umar, bulunya di badan itu banyak. Keistimewaan Umar bin Affan. Utsman bin Affan termasuk orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Dia masuk Islam lewat jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak dia masuk Islam, maka dia dengan sifat dan akhlaknya adalah contoh yang diteladani. Faqad madha fi imanihi, maka selama beliau menjadi orang yang beriman, beliau memiliki sifat-sifat kawian seorang yang kuat, kuat dalam artian seorang yang kuat dalam artian tegas, sabar, pemaaf, pemurah, suka berbuat baik, penyayang, sekian dermawan, badilan, suka berbagi. Beliau bantu orang-orang yang beriman, beliau tolong orang-orang yang lemah, dan beliau suka memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Demikian sifat beliau, hatta wafatul maniyah, sampai kematian menjemputnya, radhiyallahu anhu. Beliau mati dalam keadaan bersabar, mengharap pahala, dan berstatus sebagai syahid. Wa fi ma yali dan berikut ini sedikit tentang keistimewaan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau memiliki keunggulan dengan sifat malu, dan beliau memiliki keistimewaan para malaikat malu kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bercerita satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur-tiduran di rumahku dalam keadaan tersingkap atau menyingkap, sehingga terlihatlah pahanya atau dua betisnya. Ini perawi ragu. Kalau tersingkap betis, maka ya tidak mengapa, tidak masalah. Karena betis bukan aurat. Namun yang jadi masalah kalau fakhidaihi. Dan ini jadi dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya paha laki-laki bukan aurat yang wajib ditutupi. Dan ini dalam mazhabnya Abu Abdillah Al-Bukhari, Imam Bukhari. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani di kitabnya Al-Thamar Al-Mustata'. Meskipun kemudian dia berubah di kitabnya Irwa'ul Ghalil. Ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahasanya paha laki-laki adalah aurat. Maka Abu Bakar minta izin untuk bertemu, maka Nabi izinkan dan Nabi masih dalam keadaan seperti itu. Fatahadatsa, lalu Nabi pun ngobrol-ngobrol. Dan Umar pun minta izin, maka Nabi izinkan untuk masuk dan Nabi pun masih dalam seperti itu, tiduran sambil posisi ada badan, anggota badan beliau yang tersingkap. Lalu Nabi pun ngobrol. Dan Utsman pun datang minta izin untuk ketemu, maka mendengar Utsman ingin masuk, maka Nabi kemudian mengubah posisi dari tiduran menjadi duduk dan beliau rapikan pakaiannya. Maka masuklah Utsman kemudian ngobrol-ngobrol dengan Nabi. Falamma kharaja, maka setelah Utsman itu pergi atau para tamu pergi, rumah sepi, tinggal Nabi dengan istrinya Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi, tadi Abu Bakar masuk dan engkau lam tahtasya, engkau tidak menyambutnya, enggak ada sambutan, ya tetap tiduran, berarti enggak ada sambutan. Walam tebali, dan engkau tidak peduli dengan Abu Bakar, ya nyantai saja. Ya. Lalu Umar pun masuk dan engkau tidak menyambutnya dan tidak peduli dengannya. Lalu ketika Utsman mau masuk, kenapa Anda memberikan sambutan khusus? Duduk, kemudian merapikan pakaian. Maka Nabi menjawab, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Kenapa aku tidak merasa malu dengan seseorang yang para malaikat pun malu dengannya? Dikutip Muslim. Kemudian Nabi pun telah menyampaikan kabar gembira bahasanya Utsman itu masuk surga. Maka beliau adalah salah satu dari asrah mubasyari nabil jannah. 10 orang yang Nabi kabarkan masuk surga dalam satu rangkaian hadis. Dan beliau adalah salah satu dari 6 orang yang Nabi wafat dalam keadaan Nabi ridha kepada mereka. Dan beliau adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar radhiallahu anhu bahasanya mereka adalah ahlu surga. Dan di antara berenam itulah yang akan jadi khalifah setelah Umar. Dari Abu Musa yang nama aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu kebun kota Madinah. Maka datanglah seorang yang minta dibukakan pintu kebun karena mau ketemu Nabi. Maka Nabi mengatakan, bukalah pintunya, kabarkan dia kalau dia akan masuk surga. Maka aku bukakan, ternyata dia adalah Abu Bakar. Kemudian aku sampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah orang yang kedua, dia minta untuk dibukakan karena mau ketemu dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, bukakanlah untuknya, kabarkan dia kalau dia akan masuk surga. Maka aku buka, ternyata dia adalah Umar. Aku kabarkan kepada Umar apa yang Nabi katakan. Respon Umar, fahamidallaha. Bertahmid memuji Allah. Kemudian datang orang ketiga minta untuk dibukakan. Lalu Nabi berkata kepadaku, bukakan untuknya, kabarkan untuknya surga, namun ala balwa tusibuhu. Namun ada bencana yang akan menimpanya. Fa'idha huwa Utsman, ternyata dia adalah Utsman. Lalu kabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Respon Utsman, beliau memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian mengatakan Allahu musta'an. Hanya pada Allah tempat meminta pertolongan, yaitu berkaitan dengan musibah yang dijanjikan oleh Nabi. Dan Nabi telah mengkabarkan kalau Utsman akan meninggal sebagai syahid, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah naik ke puncak Uhud ditemani Abu Bakar, Umar dan Utsman, lalu Uhud pun guncang. Maka Nabi mengatakan, uskun Uhudu, tenanglah wahai Uhud. Kata Anas, kalau tidak salah, Nabi kemudian pukulkan kakinya ke gunung Uhud. Tidak ada di atas kecuali seorang Nabi, satu siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kemudian Utsman adalah seorang yang istimewa karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini belum pernah terjadi li ahadin qablahu. Belum pernah terjadi pada seseorang sebelum Utsman bisa menikahi dua anak perempuan Nabi. Itu sejak zaman para nabi-nabi terdahulu. Maka ini bukan hanya keisman Utsman di antara para sahabat yang lain, namun itu keistimewaan Utsman sejak masa para nabi-nabi terdahulu. Belum pernah ada ceritanya. Belum pernah ada ceritanya sejak zaman Nabi Nuh atau Nabi Adam ada seorang yang menikahi dua anak perempuan Nabi. Maka sejak sejarah manusia itu rekornya itu cuma didapatkan oleh Utsman menikahi dua anak perempuan Nabi. Anak perempuan seorang Nabi itu sejak sejarah hidup manusia. Itu baru Utsman yang melakukannya. Maka dia satu-satunya. Tidak ada orang setelahnya dan tidak ada orang sesudahnya. Ya. Tidak ada orang sebelumnya dan tentu tidak akan ada orang setelahnya. Kan tidak ada Nabi lagi setelah Muhammad. Maka dia adalah orang yang pertama sekaligus terakhir. Ya. Orang yang pertama sekaligus terakhir. Bisa menikahi, berjodoh, menikah dengan dua anak perempuan seorang Nabi. Karena Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Nabi nikahkan dengan adiknya Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang Utsman. Faqal, maka Ali mengatakan, "Dzaka mar'un yud'a fil mala'il a'la dzunurain." Dia adalah seorang yang dipanggil di dunia para malaikat, malaikat a'la, disebut-sebut di dunia malaikat dengan sebutan, dengan gelaran dhu nurain, pemilik dua cahaya. Karena khotana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khotana dalam bentuk isim, maka artinya menantu. Dalam fi'il artinya motong, ya. Nah, maknanya bimakna qata'a. Karena khotana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Rasul karena menikah dengan dua putri Nabi. Kemudian kata Ali, "Dumina lahu baitan fil jannah," dan dijamin untuknya satu rumah di surga. Kemudian muhallab atau catat didiatkan oleh Ibnu Asy-Syakir, dan muhallab Ibnu Abi Sufrah ditanya lima kila, kenapa Utsman disebut dunuwain? Maka Muhallab mengatakan, li'anna lana'lamu kama kani, karena kami tidaklah mengetahui ada satu orang yang arsala satran ala bintai nabiyyin ghairahu, yang arsala satran, yang menjulurkan kain penutup. Ya, ini ungkapan untuk mengatakan memperistri. Arsala satran, yang menjulurkan kain penutup pada dua anak perempuan seorang Nabi selain Utsman. Kemudian jihad Utsman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, di mana Utsman itu mengikuti masyahid kullaha, semua peperangan. Masyahid kalau dalam bahasa sirah artinya peperangan. Kalau masyahid di bahasa buku-buku akidah, di Fathul Majid atau yang lainnya, artinya kuburan. Ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketidakikutan Utsman, jika Utsman tidak hadir dalam peperangan Badar, maka itu seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Likai supaya Utsman yumarid, merawat istrinya Ruqayyah. Dan Nabi pun mengizinkannya dan Nabi pun menjanjikan kepada Utsman kalau dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti perang Badar dan mendapatkan jatah ghanimah saham orang yang ikut perang Badar. Maka Nabi katakan Nabi izinkan dan Nabi katakan Utsman sama dengan orang yang ikut perang pahalanya dan jatah ghanimahnya. Dan Utsman tidak mengikuti Baiatul Ridwan. Kenapa? Karena Utsman yang jadi sebab Baiatul Ridwan. Maka kalau aneh kalau orang mempertanyakan Utsman enggak ikut Baiatul Ridwan. Ya iya. Karena Baiatul Ridwan itu gara-garanya Utsman. Sebabnya. Bisababihi. Itu karena sebab Utsman. Lama usyi'a tatkala ada isu. Tatkala ada isu, isu bahasa Arabnya isya'ah. Asya'ah yusyi'u isya'atan isu. Isya'ah. Isu. Anak Quraisyan bahasanya orang-orang Quraisy membunuh Utsman atau mengeroyok Utsman. Maka Nabi sallallahu alaihi maka Nabi kemudian mengatakan baiat. Bahkan di baiat tersebut Nabi meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Maka Nabi julurkan untuk baiat tangan kirinya. Dan setelah itu Nabi ikut menumpukkan tangan kanannya ke tangan kiri beliau dan beliau mengatakan ini tangannya Utsman. Ini mewakili Utsman. Nah, demikian dalam riwayat Bukhari. Maka adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Utsman itu jauh lebih baik daripada tangannya Utsman untuk dirinya sendiri. Maka sudah cukup. Orang tidak perlu mempertanyakan kenapa Utsman tidak ikut Baiatul Ridwan. Nabi telah mewakilinya, bahkan Utsman lah gara-gara Baiatul Ridwan itu karena Utsman katanya mati kan. Ya wajar kalau Utsman enggak ada. Masa gara-garanya katanya Utsman mati ya. Kemudian Utsman dituntut untuk hadir pada saat Baiatul Ridwan kan ya aneh kalau ada orang yang menuntut dan mempertanyakan ketidakhadiran Utsman di Baiatul Ridwan. Itu enggak tahu sejarah. Ya. Bahkan ya, Nabi telah mewakili Utsman. Kemudian jihadnya Utsman dengan hartanya dan infaknya di jalan Allah. Maka dalam bidang ini Utsman mewakafkan kekayaannya dalam rangka melayani Islam dan Rasulnya. Faqad kana asibaq ilal badli. Maka dia adalah orang yang terdepan dalam berbagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mendorong orang untuk bersedekah. Maka berikut ini adalah sejumlah contoh yang menjelaskan sebagian ceripaya Utsman radhiyallahu anhu dalam bidang dakwah, dalam bidang infak. Dialah yang menyiapkan kebutuhan Jaisul Usra. Jaisul Usra sebutan untuk pasukan yang berangkat perang Tabuk. Pasukan yang para sahabat yang berangkat perang Tabuk itu dapat julukan Jaisul Usra. Pasukan sulit karena berangkat di musim yang sulit. Ya, ketika itu musim panas, pas di panas-panasnya. Dalam keadaan jauh. Dan jauh yang harus ditempuh. Dan sulit dalam artian Nabi tidak berkecukupan pada saat itu. Sehingga Nabi katakan setiap orang hendaknya berangkat dan dia membiayai dirinya sendiri. Kalau perang-perang yang lain kadang orang datang ke tempat Nabi minta untuk unta, minta kendaraan pada Nabi, dia ingin jihad namun tidak punya unta, maka Nabi kasih unta. Untuk perang Tabuk Nabi tidak punya duit. Nabi tidak punya duit. Siapa yang berangkat biayai dirinya sendiri, cari unta sendiri, kendaraan sendiri, biaya sendiri. Bahkan datanglah sejumlah sahabat yang miskin pada Nabi minta untuk ingin ikut berangkat namun tidak punya unta, tidak punya kendaraan, maka Nabi dengan terpaksa menolak mereka karena Nabi tidak punya harta dan mereka pun pulang dalam keadaan menangis. Ya, maka itu pasukan ini disebut Jaisul Usra. Al-Mutajir yang mau bergerak menuju Tabuk. Jumlah sahabat yang ikut perang Tabuk adalah 30 ribu orang. Maka saat itu Nabi memotivasi kaum muslimin yang kaya untuk berbagi. Dalam rangka menyiapkan kebutuhan, logistik dan yang lainnya dari pasukan ini. Nabi, salah satu kalimat yang Nabi sampaikan saat itu, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan keperluan, logistik dan yang lainnya dari jaisul usrah, untuknya surga. Dan adalah Utsman yang paling banyak mengeluarkan duit untuk menyiapkan pasukan ini. Oleh karena itu, karena demikian harta, demikian banyak uang yang dikeluarkan Utsman untuk ini, Nabi sampai mengatakan ma'ala Utsman ma'amila ba'da hada. Tidaklah mengapa bagi Utsman semua yang dia lakukan setelah hal ini. Tidaklah mengapa atas Utsman semua yang dia lakukan pada hari ini. Itu tidaklah membahayakan dirinya. Semua yang dia lakukan setelah hari ini, itu tidak akan membahayakan Utsman. Perkataan Nabi ini ada dalam Diat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Hakim dengan redaksi semisal. Al-Dhahabi mengatakan sahih. Kemudian Utsman memberi sumur yang disebut dengan sumur rumah. Kemudian dia wakafkan untuk kaum muslimin. Tatkala orang-orang muhajirin tiba di kota Madinah, istangkarul ma. Orang muhajirin ini tidak cocok dengan air sumurnya Madinah. Istangkaru al-ma. Airnya itu mereka rasakan beda dengan airnya Mekah. Air yang ada di Madinah beda dengan airnya Mekah. Nah, nampaknya satu-satunya yang cocok untuk para sahabat muhajirin itu cuma satu sumur saja. Itu yang airnya cocok untuk orang-orang Quraisy yang hijrah. Dan adalah sumur rumah milik salah satu Bani Afa'. Dan dia kana yabi' minha al-kirbah bimuddin. Dan dia jual air sumurnya. Satu kirbah, kirbah wadah terbuat dari kulit kambing. Ya, kulit kambing kambing dikelati, nah itu kulitnya untuk jadi wadah, nah itu satu kirbah. Nah, satu kirbah itu seharga satu mud gandum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pemilik sumur di rumah, tapi ini juallah sumurmu kepadaku bi ainil fijannah, dan balasannya adalah satu mata air di surga untukmu, milikmu. Maka orang ini mengatakan, dan nampaknya dia adalah tentu sahabat Nabi karena Nabi mengiming-imingi dengan surga, tentu dia bukan orang kafir. Maka sahabat ini menolak tawaran Nabi. Dia sudah diiming-imingi untukmu mata air di surga. Udahlah, ikhlaskan sumur. Ya Rasulullah, laisa li wala li iyali ghairuha. Alasannya alasan ekonomi. Maka tahrib Nabi dengan surga enggak mempan. Iming-iming mata air di surga enggak mempan. Karena alasan ekonomi. Wahai Rasul, aku tidak punya, demikian juga untuk keluargaku, harta yang sumber pendapatan yang menjanjikan selain ini. Ini yang sumber pendapatan yang menjanjikan, satu kirbah satu mud, kita bisa untuk makan ya. Maka tidak punya penghasilan yang bisa diandalkan kecuali dari menjual air sumur rumah. Dan menjual air di sini satu hal yang boleh. Menjual air boleh dengan catatan pemilik sumur melakukan usaha. Artinya ya, mungkin bisa contohnya si pemilik sumur ini yang menimbakan. Maka boleh. Yang tidak boleh jual air, yang tidak boleh adalah jika pemilik air tidak melakukan usaha apapun. Ada sungai lewat di tanah milik saya. Nah, siapa yang ambil air bayar sekian. Padahal itu air lewat saja, dan saya tidak punya usaha apapun. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau dia melakukan usaha, maka boleh. Dan wallahu alam, ini sahabat ini melakukan usaha untuk air sumurnya. Jadi dia yang menimbakan. Siapa yang ngambil satu kirbah, bayar satu mut. Akhirnya, perkataan Nabi kepada pemilik sumur rumah ini sampai ke telinga Utsman radhiallahu anhu. Akhirnya Utsman membeli sumur tersebut dengan harga 1.035 dirham. Kemudian setelah Utsman itu membeli sumur rumah, dia datang ke tempat Nabi dan mengatakan, "Ataj'alu li fiha ma ja'altalahu wahai Nabi, apakah engkau janjikan untukku terkait dengan sumur itu apa yang telah engkau janjikan kepada si pemilik sumur? Kalau diwakafkan untuk kaum muslimin, maka akan punya mata air khusus di surga." Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya, sama." Maka kemudian Utsman pun mewakafkan sumur itu dengan mengatakan, "Qad ja'altuha lil muslimin." Wakafkan sumur itu untuk kaum muslimin. Siapa yang ngambil silakan ngambil gratis. Kemudian musara'atu lil infaq fi khilafati Siddiq. Demikian juga Utsman adalah orang yang bersegera untuk berinfak dalam jumlah yang besar di masa Khalifah As-Siddiq. Karena di masa Abu Bakar terjadi hinama qahata an-nas, terjadi kemarau, terjadi paceklik. Wastada bihimul amr. Maka kondisi ekonomi adalah kondisi sulit. Wastaqau ma bihim ila Abi Bakr. Begitu sulitnya sampai orang itu mengadu kepada khalifah. Begitu sulitnya keadaan ekonomi ketika itu. Maka Abu Bakar pun juga tidak punya solusi. Sehingga jawaban Abu Bakar perintahkan mereka untuk kembali dan bersabar. Itulah sabarlah. Sama kita juga sulit juga. Khalifahnya juga sulit. Sama sulitnya. Karena sebagaimana kemarin kita baca, di masa Nabi dan masa Abu Bakar tidak ada penyimpanan harta negara. Ya ada, dibagikan habis ya sudah. Ya enggak kemudian perang ngadu minta kemudian supaya Bulog cuci gudang gitu kan. Enggak bisa, enggak ada yang digudangkan. Maka khalifah pun juga sama sulitnya. Ya kemudian maka kejadian ini ada pelajaran menarik dari kejadian ini. Bahasanya khilafah itu bukan solusi semua hal. Khilafah itu bukan solusi semua hal. Kemarau khilafah, kemudian harga pada naik, ekonomi sulit, khilafah Mbah Mud. Khilafah yang paling baik, khalifah yang paling baik Abu Bakar saja ada mengalami situasi sulit. Kesulitan ekonomi. Itu khalifah yang paling khalifah. Tidak ada bakalan khalifah yang lebih baik dari dia. Itu pernah mengalami qahat. Kemarau panjang. Paceklik. Yang ini berdampak pada kesulitan ekonomi. Harga barang-barang melambung. Inflasi. Ini di masa khalifah yang paling baik. Tidak bakalan ada. Dia lebih baik dari dia. Kok ngimpi ada khalifah lagi kemudian semua beres, banjir beres, keringan beres. Ini gak tahu sejarah. Gak pernah baca sejarah khilafah. Kayaknya semuanya berjalan mulus, kemacetan beres. Banjir Jakarta beres. Cukup dengan khilafah. Gak baca sejarah. Dan yang setuju dengan hal tersebut juga sama bodohnya, enggak baca sejarah. Paceklik, sulit ekonomi terjadi di masa Abu Bakar. Dan terjadi di masa Umar dengan kondisi yang lebih parah. Sampai ada satu tahun yang disebut dengan Amur Madah di masa Umar. Itu ada 1 tahun. Dan itu paceklik 1 tahun. Sulit ekonomi 1 tahun. Sampai di Amr Umada tadi, tahun paceklik tadi, kemudian sampai Umar memaafkan semua kasus pencurian. Tidak ada hukum potong tangan tahun ini. Itu terjadi di masa Umar, di 1 tahun paceklik. Tahun inflasi, tahun mahal apa-apa. Karena barang sulit. Maka sebagian orang mencuri untuk memenuhi kehidupan, untuk bisa melanjutkan hidup orang sampai mencuri. Sehingga di tahun itu putusan Umar tidak ada hukuman potongan tangan untuk pencuri. Nah, di masa Abu Bakar juga demikian. Ada qahat, ada paceklik. Istadfimul amr, ada kesulitan ekonomi. Kok bisa-bisanya orang kemudian ngimpi dan berkhayal, berimajinasi kalau ada khilafah, beres semua. Enggak ada pengangguran, enggak ada kemacetan, enggak ada banjir, enggak ada inflasi dan macam. Dan orang juga ngimpi kalau mengatakan bahasanya kalau kita pakai mata uang dinar dan dirham, maka tidak akan ada harga inflasi, tidak akan ada harga mahal. Padahal paceklik yang itu kemudian berdampak harga pada mahal, uang kemudian tidak bernilai. Ya ada di masa di mana digunakan dinar dan dirham sebagai mata uang. Waqala lahum, dan Abu Bakar berkata kepada rakyatnya ketika itu, inilah arjullah, saya cuma bisa berharap pada Allah karena enggak bisa ngasih solusi. Ala tamassu ala tamsau hatta yufarijallahu an. Tidaklah tiba waktu sore sampai Allah akan menyelesaikan masalah kalian. Falam makana akhir nahar, maka ketika sore tiba. Warad al-khabar, maka tak dapat berita bahasanya. Ana airan li Utsman ja'at nasya. Ada satu kafilah, satu rombongan air, satu kafilah. Ya, ini rombongan bawa barang dagangan milik Utsman datang dari Syam. Maka tatkala rombongan dagang tersebut datang, orang-orang pada keluar menyambut rombongan ini. Maka ternyata gimana? Faidahia ibilun. Maka ternyata rombongan tersebut adalah sejumlah unta. Ibil itu jamak ya. Ibil itu jamak maknanya, meskipun mufrad lafadznya. Maka faidah ibilun mausuka. Maka ternyata adalah sejumlah unta yang digiring. Atau mausuka maknanya muhammalah, membawa beban. Beban yang dibawa buron, ada yang bawa gantung, zaitan, ada yang bawa minyak, zabiban, kismis. Lalu unta-unta ini kemudian menderum di depan pintu rumah Utsman radhiyallahu anhu. Maka datanglah para pedagang-pedagang lokal. Ini pedagang-pedagang lokal kota Madinah. Ya, ini datang ke tempat grosiran tujuannya kan. Datang ke tempat grosiran. Yang punya grosiran Utsman, maka pedagang-pedagang lokal pada datang. Penjual eceran pada berdatangan. Faqala lahum, maka Utsman berkata kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Maka mereka mengatakan, enggak perlu dijawab, kamu sudah tahu. Ini kata alam menurut. Enggak perlu kami jawab, kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Bina hada Allah diwasola ilaik, jual kepada kami, jual kepada kami barang-barang yang telah sampai kepadamu. Ta'lamu daruratan nas, anda tahu betapa manusia sekarang dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi darurat. Maka Utsman mengatakan, huban wa karamatan, dengan senang hati, wa karamatan dan merasa mulia. kan tarbahuni ala syirai. Kalau aku jual, kamu bisa ngasih untung berapa? Anda-anda ini mau ngasih untung berapa? Kalau apa? Per item kami kasih untung 4, mungkin 4 dirham mananya. Maka Utsman mengatakan, "Utitu ziyadatan ala hada." Aku telah dijanjikan lebih banyak daripada itu. Ada yang mau beli lebih, ada yang mau ganti, ngasih balasan lebih dari itu. Maka mereka mengatakan, ya sudah kami naikkan 5. 5 dirham per item. Waktu itu akhla min hada. Aku diberi lebih banyak daripada 5 dirham. Maka mereka bingung, para pedagang eceran ini. Padahal ini semua pedagang eceran Madinah sudah kumpul di situ semua. Loh, ini siapa yang mau beli? Oh, ini sudah kumpul di sini semua. Kalau mengatakan dia Abu Amr, maka kia fil Madinah, tujarun gairuna. Wahai Abu Amr, wahai Utsman, semua pedagang Madinah sudah kumpul di sini. Tidak tersisa di kota Madinah pedagang selain kami. Sudah kumpul semua di sini. Mama, sabakuna ilaika ahadu. Maka tidak ada satupun yang mendahului kami untuk ketemu. Begitu barangmu datang, kami sudah langsung ngantri. Siapa yang lebih dulu nawa? Famanilladzi ataka? Siapakah yang kemudian memberimu lebih banyak daripada tawaran kami? Maka jawaban Utsman, innallaha atani. Allah yang memberikan kepadaku setiap dirham yang aku sedekahkan, Allah akan balas 10 kali lipat minimal. Ya, kalau kalian cuma ngasih untung 5, lah Allah ngasih balasan 10. Indakum ziyadah, apakah berani lebih banyak? Apakah kalian berani lebih banyak? Kalau lebih berani lebih dari 10, tak kasihkan, tak lepas. Kalau enggak, saya pilih infak. Infak kan bukan untuk pedagang, kan? Infak untuk orang lain. Maka mereka mengatakan tidak. Maka Utsman kemudian mengatakan, fa ini ushidullah. Aku jadikan Allah sebagai saksi, bahasanya aku jadikan semua yang dibawa oleh unta-unta ini sedekah karena Allah. Sedekah untuk Allah, atau karena Allah, alal masakin wal fuqara'il muslim. Untuk orang-orang miskin dan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Maka Utsman tidak mau cari untung. Dia tidak mau. Dia malah pilih itu menginfakkan. Padahal ini peluang besar kalau mau cari untung tinggi. Karena kondisinya, kondisi orang butuh barang. Orang punya duit, namun enggak ada barang. Maka Utsman mau jual dengan harga berapapun, orang akan beli. Tapi Utsman tidak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia malah kemudian kesempatan ini malah kesempatan berinfak dalam pikiran Utsman. Dan ini menunjukkan ketajaman firasat Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar tahu? Ternyata benar. Kalian akan dapat sebelum sore berakhir, kalian akan dapat solusi. Betul. Dapat solusi. Infak gratisan, pembagian gratis dari Utsman. Kemudian Utsman adalah orang yang pertama kali meluaskan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala masjid itu sempit karena jamaah banyak. Istijabatan dalam rangka merespon harapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Bahasanya Utsman tatkala dikepung oleh para pemberontak. Asrafa ala nas, maka beliau melongo kepada para pemberontak. Jadi kepung tidak boleh keluar dari rumahnya, dari beteng rumah. Maka Allah alam mungkin Utsman kemudian naik ke ini, kemudian ngelongo dari atas betengnya. Dan Utsman mengatakan, unsidukumullah billahi wal islam. Aku minta kalian bersumpah. Aku minta kalian untuk bicara dengan nama Allah dan Islam. Hal ta'lamun. Apakah kalian tahu? Bahasanya dulu Masjid Nabawi itu pernah sempit. Bi ahlihi karena banyaknya jamaah. Jika tidak boleh tidak harus harus diperlebar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mau membelikan tanahnya Alu Fulan? fayaziduha fil masjid, lalu dia tambahkan tanah tersebut untuk jadi tanahnya masjid. Maka siapa yang mau bi khairin lahu fil jannah, akan diberikan padanya tanah yang jauh lebih baik baginya di surga. Fastaraituha min sulbil mali, maka aku beli tanah tersebut dan itu bukan dari keuntungan bisnisku, namun dari pokok uangku. Ya, karena namanya pedagang boleh jadi ya, ada modal, ada keuntungan. Ketika itu Utsman tidak punya keuntungan, tidak punya keuntungan yang bisa diambil kemudian dipakai untuk beli. Maka dia beli tanah tersebut dan itu diambil dari pokok modalnya. Wa antum al-yawma tamna'unani tamna'uni, sedangkan kalian saat ini melarang aku untuk sholat di masjid tersebut meskipun cuma 2 rakaat. Maka mereka-mereka yang pun mengatakan Allah menahan, betul, memang andalah yang meluaskan. Dan mereka mengakui kalau itu ada jasanya Utsman. Mereka tahu dan mereka mengakui, namun mereka tetap tidak mengizinkan Utsman untuk sholat di masjid. Kemudian cara pemilihan khalifah pengganti Abu Bakar. Tatkala Umar ditusuk, wastaja alamu, dan semakin berat rasa sakitnya, maka kaum muslimin berkata pada Umar, ausi, berwasiatlah wahai Amirul Mukminin, istakhlif, tunjuklah orang sebagai penggantimu, sebagaimana Abu Bakar itu melakukan penunjukan. Maka Umar mengatakan, aku tidaklah jumpai orang yang lebih berat untuk menjadi penguasa setelah aku dibandingkan mereka-mereka orang-orang yang Rasulullah wafat wahum anhum radin, dalam keadaan Rasul ridha kepada mereka. Kemudian beliau menyebut nama itu Ali, Utsman, Zubair, Ibn Al-Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Catatan kaki. Umar tidak memasukkan Sa'id bin Zaid, padahal dia pada bersama ahli syura ala rohmi, padahal Sa'id bin Zaid adalah termasuk mubasyirin bil jannah, asrah mubasyirin bil jannah. Wala yazalu hayyan, dan Sa'id bin Zaid ketika itu masih hidup, waktu idin pada saat itu. Kenapa tidak dimasukkan? Padahal ini asrah termasuk salah satu asrah mubasyirin bil jannah. Jawabannya li'annahu ibnu ammihi, karena Sa'id bin Zaid ini adalah anak dari pamannya Umar. Maka taruka tashihahu, maka Umar tidak mau mencalonkan dia sebagai khalifah. Taharujan wa wara'an, sebagai bentuk wara' dan dari dalam bentuk dia tidak suka taharut, dia merasa sempit hati kalau yang melanjutkan sebagai khalifah adalah keluarganya. Umar tidak mau kalau yang melanjutkan adalah keluarganya atau orang yang punya hubungan darah dengannya. Semakan kemudian Umar mengatakan, yusiduhum Abdullah ibn Umar, anakku jadi saksi untuk mereka. Walaysa lahu minal amri syai'un, namun dia tidak punya kewenangan untuk dicalonkan sebagai khalifah. Maka tim 6 tadi ditambahi oleh Umar, ditambahi dengan anaknya Abdullah bin Umar. Tujuannya apa? Supaya ada jalan. Ketika ternyata 6 orang itu bermusyawarah dan mentok 3-3. Kalau mentok 3-3 kan enggak ada solusi. 3 orang berpendapat demikian. 3 orang berpendapat ini. 3 orang ini mengatakan khalifahnya fulan. Yang 3 mengatakan enggak, khalifahnya fulan. Gimana solusinya kalau 3-3? Kan tidak ada jalan. Maka harus ganjil. Tim formator supaya ada solusi, harus ganjil. Maka ditambahilah orang yang ketujuh, anaknya Abdullah bin Umar. Maka nanti yang jadi gong, jika apa mentok, deadlock, deadlock mentok, tidak ada jalan keluar, 3 ngotot, karena itu kan mungkin. Secara logika mungkin. Maka solusinya Umar sudah menyiapkan solusi. Maka saksi dalam perundingan 6 orang ini yang ikut saksi duduk mengikuti jalannya musyawarah adalah Abdullah bin Umar. Namun kalau 6 tadi salah yang jadi khalifah adalah salah satu dari tim formatur. Berenam. Adapun Abdullah bin Umar cuma jadi kata kunci. Cuma boleh jadi kata kunci, namun dia tidak boleh jadi kunci. Dia tidak boleh jadi kunci. Dia tidak boleh yang ditunjuk jadi khalifah. Maka Umar mengatakan, walisa lahu minal amri syekh. Namun dia tidak boleh diangkat. Namun dia tidak boleh dicalonkan. Dia cuma boleh nambahi suara. Nah ini 3-3. Ini mengatakan, 3 orang mengatakan khalifahnya fulan, 3 orang khalifahnya fulan. Nah, nanti putusannya di tangan Abdullah bin Umar. Dia milih pendapat yang mana? Ya, berarti kan korum plus 1 kan? Berarti kan sudah korum. Nanti setengah plus 1. Plus 1-nya siapa? Plus Ibnu Umar. Nah, setengah plus 1 korum. Menang kan? Selesai, ketemu solusinya. Maka setengah plus 1 itu dah ajarannya. Ajarannya Umar bin Khattab, setengah plus 1 itu solusi kalau deklot ada plus 1-nya. Summa ausa bil muhajirin wal ansar khairan. Kemudian beliau berwasiat agar penguasa yang ada, penguasa penggantinya bersikap baik kepada muhajirin dan ansar. Kemudian Umar dan juga setelah itu menetapkan jangka waktu yang wajib bagi tim formatur untuk menyelesaikan tugasnya memilih khalifah. Di jangka waktu yang diberikan cuma 3 hari saja. Supaya tidak terlalu kelamaan. Ya, kalau terlalu kelamaan, maka akan dijumpai kesempatan untuk terjadinya perselisihan. Kemudian Umar memilih Abu Thalhah Al-Ansari dan memerintahkan dia untuk memilih 50 orang dari Ansar. Radhiyallahu anhum. Wa ayyakuna alihim, dan hendaknya 50 orang Ansar ini dipimpin oleh dia, oleh Abu Thalhah Al-Ansari dan Miqdad bin Al-Aswad. Apa tugas 50 orang Ansar ini? Ayyakumu al-ali su'a yamna'unahu minan nas. Mereka ini mengawasi ahlu su'a dan menghalangi, mencegah mereka menanas dari manusia. Jadi mengamankan ahlu surah ini. Biarkan mereka bermusyawarah dan dijaga oleh 50 orang ansar. Sehingga tidak ada orang yang mengganggu, menghalangi, kemudian ngerecoki, kemudian acara rembukan tim formatur. Kemudian dan tugas 50 orang ansar ini untuk memotivasi tim formatur untuk menyelesaikan tugasnya dengan memilih khalifah khalifah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 50 ini sebagai pengawas. Mengawasi jalannya surah dan supaya dipastikan sesuai dengan skedul dan jadwal itu tugas selesai. Hai suqala li Miqdad, Umar berkata kepada Miqdad, idza wada'tumuni fi hufrati, jika kalian telah letakkan badanku di liang lahatku, artinya kalian telah makamkan aku, fajma' ha'ula irahat, tugasmu kumpulkan 6 tim formatur fi baitin, di satu rumah, suruh mereka untuk kerja dan awasi mereka, jangan boleh pergi-pergi. Ani nas, halangi mereka dari manusia. Jangan malah keluyuran, kelayapan, pergi. Nah, 3 hari itu di asramakan. Nah, gitulah bahasa lainnya. Tidak kemudian ilir mudik, punya kegiatan-kegiatan yang lain. Buat mereka fokus 3 hari itu untuk mikirkan masalah itu. Nah 50 orang ini yang bertugas untuk memantau. Supaya 6 orang itu tidak kemana-mana. Apa yang dibutuhkan nantilah ya, ngurusi 50 orang ini. Mau butuh air, mau butuh apa, adalah pokoknya kamu rembuka, musyawarah. Ya, urusan konsumsi, urusan kami. Nah, jangan pakai alasan, saya ini mau cari makan dulu. Amalah, Tidak selesai-selesai. Ini ada yang cari makan ke sana, cari makan ke sana. Rapatnya tidak jadi-jadi. Kumpulkan mereka di satu rumah supaya mereka memilih satu dari mereka. Kemudian Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Umar memilih Suhaib untuk jadi imam. Imami di Masjid Nabawi mengawasi para jamaah selama 3 hari tersebut. 3 hari setelah Umar dimakamkan, kemudian 3 hari ini masa untuk musyawarah. Suma amarahum idza radiya. Kemudian Umar perintahkan mereka tim formatur, jika 3 orang itu memilih satu dan 3 yang lain memilih satu, bi ayyahkumu Abdullah ibn Umar, maka adalah mereka jadikan Abdullah bin Umar sebagai hakim. Jadi ketika mentok 6 orang, 3 milih 1, 3 orang yang lain angkat 1. Mentok enggak bisa dipertemukan. Maka enggaklah mereka berenam minta putusan kepada Abdullah bin Umar. Fa ilam yardha bi hukmi Abdullah falyakum khalifah min salasa allazi fihim Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kok seandainya mereka juga tidak puas dengan putusan Ibnu Umar, maka solusi dari beliau, maka yang jadi khalifah adalah dari rombongan 3 orang, salah satu dari 3 orang yang diantara mereka ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau mendoakan ahli surah dengan mengatakan Allahumma alifu, ya Allah satukanlah mereka dan sepakatkanlah mereka di atas kebenaran. Walam taruddhum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Wali umat Muhammadin, umat Muhammadin khairahum, dan ya Allah angkatlah untuk umat Muhammad orang yang terbaik di antara mereka berkenan. Ya, demikian kita baca kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi wasallam.